الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. جماعة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-50 dan setelahnya dari surah Hud. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala wa ila 'adin akhahum huda. Dan kami pun telah mengutus ke kaum Ad. Kami utus untuk kaum Ad saudara mereka Hud alaihi salatu wassalam. Tentunya dengan bahasa yang mereka sangat pahami, barakallahu fikum, dan kebiasaan yang mereka tahu, ini adat istiadat, sehingga apa yang disampaikan oleh Nabiullah Hud alaihi salatu wasalam sama seperti yang lainnya dari kalangan para anbiya dengan bahasa yang dimengerti. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum." Tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa. Bahasa kaumnya. Sehingga tidak ada alasan, oh tidak paham kita, tidak mengerti, dan seterusnya, tidak ada. Barakallahu fikum. Karena bahasanya bahasa yang sangat mudah. Wa ila 'adin akhahum huda, kami utus ke kaum 'ad, saudara mereka Hud, alaihi salatu wassalam. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Nabiullah Hud alaihi salatu wassalam menyeru, dan ini semua seruan para rasul. Semua rasul seruannya sama, yakni tauhid. Mengajak untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk kalian sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tidak matahari, tidak bulan, tidak malaikat, dari pohon, batu, kuburan, apapun dan siapapun tidak boleh. Malakum min ilahin ghairu. Tidak ada untuk kalian sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. In antum illa muftarun. Baik. Masya Allah. Tidaklah kalian ini kecuali orang-orang yang melakukan iftira. Iftira itu kedustaan. Melakukan kedustaan. Melakukan kebohongan. Ya, ini dengan kalian melakukan kesyirikan. Itu adalah kebodohan. Dan kedustaan. Iftira. Karena di alam semesta ini, barakallahu fikum, siapapun dan apapun dia, semuanya makhluk. Makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak disembah yang berhak disembah adalah Sang Pencipta, Allahu Tabaraka wa Ta'ala, pemilik segala-galanya, pengatur segala-galanya, Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Maka dialah yang berhak untuk disembah satu-satunya. Jadi kapan seseorang menyembah selain Allah, berarti menyembah sesama makhluk. Jadi la haula wa quwwata illa billah, menyembah sesama yang tidak memiliki apa-apa, karena semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangankan apa yang kita miliki, kitanya sendiri saja adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Semua adalah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. In antum illa muftarun, ya qawmi la asalukum alaihi ajar. Berkata Nabiullah Hud alaihi salatu wassalam, wahai kaumku, aku tidak meminta dari kalian bayaran, gaji, iuran, atau apapun namanya, aku tidak minta. Aku tidak minta kepada kalian uang atas nasihat, atas ilmu, atas petunjuk yang disampaikan. Tidak ada. Ma'asalkum alaihi min ajrin. Aku tidak minta upah atas penyampaian kebenaran ini kepada kalian. In ajriya illa 'ala alladhi fatarani. In ajriya, sesungguhnya pahalaku, sesungguhnya gajiku, upahku akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan aku. Jadi sebagaimana kita bacakan tadi di salat, am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun. Wahai Muhammad, apakah engkau meminta gaji dari mereka, upah dari mereka, bayaran dari mereka, sehingga mereka merasa berat untuk membayarnya? Jadi, karena tidak mau membayar, akhirnya mereka tidak mau mendengar. Mereka anggap bayaran ini beban. Apakah engkau minta bayaran dari mereka, sehingga mereka menjadikannya alasan untuk tidak menerima kebenaran? Tak seorang nabi pun minta bayaran dari apa yang disampaikan. Barakallahu fikum. Karena boleh jadi ada yang beralasan, oh teh mahal, dari punya duit setengah mati dan seterusnya. Sudah coba dengar dan seterusnya, dari sekian banyak alasan yang bisa saja mereka utarakan. Gara-gara diminta bayaran, minta bayar atas ilmu yang disampaikan. La haula wa quwwata illa billah. In ajriya illa 'ala alladhi fatarani, afala ta'qilun. Tidakkah kalian berakal? Semestinya kalau ada yang menyampaikan kepada kalian kebenaran, terimalah tanpa sedikit bayaran yang kalian harus serahkan. Baik. La haula wa quwwata illa billah. Yani dengan akal kalian yang Allah berikan, hendaknya kalian berakal. Wa ya qaum istaghfiru rabbakum. Baik. Masih ajakan Nabiullah Hud alaihi salatu wasallam kepada kaumnya, ya qaum istaghfiru rabbakum. Wahai kaum, istighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat dan istighfar ini, masya Allah, keutamaannya di sisi Allah luar biasa. Kata Rasulullah, tuba, berbahagialah, bersenang-senanglah orang-orang yang mendapati di dalam catatan amalannya nanti istighfar yang banyak. Baik. Istighfar yang banyak, kemanfaatan istighfar luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Nuh, yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Barakallahu fikum. Itu kemanfaatan duniawiyah. Barakallahu fikum. Belum lagi kemanfaatan ukhrawiyah. Dengan banyak taubat dan istighfar, Allah menurunkan hujan untuk kalian. yusil sama alaikum itu wa yumdidukum bi amwali wa banin. Allah akan memberikan banyak harta untuk kalian dan anak-anak. Barakallahu fiikum. Ini kalau kita banyak istighfar. Barakallahu fiikum. Istighfar bukan cuma satu kali, dua kali, satu hari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni sesungguhnya astaghfirullah." Aku istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala fil yaumi aktsara min 100 marrah. Marrah. Aku istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap harinya 100 kali. Ini Nabi, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Barakallahu. Jadi boleh jadi kita ini cuma sekedar istighfar. Barakallahu fikum. Ya cuma beberapa kali. Itu pun barakallahu fikum. Ketika mendengar sesuatu atau melihat sesuatu kemudian astagfirullah. Taib. Terheran-heran atau apa begitu. Bukan itu yang dimaksud. Barakallahu fikum. Yang dimaksud memang adalah taubat dan istighfar atas dosa dan kekurangan yang kita lakukan. Diperbanyak dan diperbanyak. Barakallahu fikum. Terkhusus di waktu sahur. Jadi, waktu sahur adalah waktu yang luar biasa bagusnya orang istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sepanjang hari, sepanjang malam kita melakukannya, tapi di subuh ini apa namanya? Menjelang subuh ini lebih istimewa lagi karena Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang istighfar di waktu itu. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka banyak istighfar. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang banyak istighfar di waktu sahur. Kenapa? Ya karena lembaran kehidupan kita 1x24 jam ini berakhir di waktu sahur dan dimulai di waktu subuh. Dimulai di waktu subuh, diakhiri di waktu sahur. Karena kegiatan kita kesehariannya, barakallahu fikum, mungkin ada dosa, ada khilaf, ada ketergelinciran, ada kealpaan, ada macam-macam lah yang boleh jadi kita buat dari dosa dan maksiat. Maka di waktu sahur ini kita tutup kehidupan kita ini setiap lembarannya dengan istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap lembaran-lembaran kehidupan kita itu barakallahu fikum ditutup dengan istighfar. Baik. Sehingga dosa-dosa kita terhapuskan dan tinggallah amal soleh kita dan kebaikan-kebaikan kita insyaallah. Barakallahu fikum. Baik. Banyak kemanfaatan istighfar yang kita dapatkan untuk dunia kita, apalagi untuk akhirat kita. Di ayat ini Allah mengatakan wa ya qaum istaghfiru rabbakum, wahai kaum, istighfarlah kalian, tobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian yang menciptakan kalian. Tsumma tubu ilaihi, istighfar dan tobat kepada-Nya. Tinggalkan kesyirikan, tinggalkan kekufuran, tinggalkan maksiat. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan untuk kalian. Hujan yang banyak. Barakallahu fikum. Yursil sama'a 'alaikum midrara. Air hujan ini Allah Subhanahu wa taala sertakan padanya barakallahu fikum pupuk. Para peneliti meneliti bahwa air hujan memiliki apa, kandungan nitrogen yang luar biasa. Sehingga ketika barakallahu fikum musim kemarau selesai dengan turunnya hujan, cuma beberapa kali turun hujan langsung hijau permukaan bumi ini, semua biji-bijian akan apa, tumbuh berkecambah, rumputan barakallahu fikum pada tumbuh masyaallah dengan suburnya. Kenapa? Karena memang di kandungan air hujan ini luar biasa, pupuk luar biasa padanya. Baik. Sehingga dengan mudah tumbuhan itu luar biasa bergerak dengan cepatnya. Baik. Wa ya qaum istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan mengirimkan untuk kalian air hujan. Baik. Air hujan masya Allah untuk kalian manusia, untuk tanaman, untuk ternak. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Ternak-ternak butuh air, tanaman juga demikian, manusia apalagi. Baik. Maka Allah menjanjikan kalau kalian tobat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan turunkan hujan. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah menambah kekuatan untuk kalian, kekuatan yang sudah ada. Baik. Dan mereka memang kaum 'Ad ini luar biasa, mereka pongahnya tidak tanggung-tanggung. Istakbaru fil ardi wa qalu man ashaddu minna quwwah. Mereka berlaku sombong di atas muka bumi, bahkan mereka menanyakan siapa gerangan yang lebih kuat dari kami. Memang secara fisik mereka luar biasa. Barakallahu fikum. Mereka diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah mengatakan kalau kalian istighfar dan tobat, kekuatan kalian yang sudah ada itu yang kalian berbangga diri dengannya, akan Allah tambahkan. Barakallahu fikum. Dengan catatan Anda tobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wallahu musta'an. Wala tatawallaw mujrimin, dan jangan kalian berpaling dalam kondisi melakukan jarimah. Jarimah itu perbuatan dosa. Pelakunya dikatakan mujrim. Baik, orang yang melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran, melakukan maksiat dan dosa, namanya mujrim. Barakallahu fikum. Pelaku jarimah. Aini barakallahu fikum. Ajakan Nabi Hud alaihi salatu wassalam untuk kaum 'Ad agar supaya mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ajakan untuk mereka tobat dan istighfar dengan janji bahwa Allah akan memberikan untuk mereka barakallahu fikum hujan yang banyak untuk kesuburan tanah mereka, untuk kemakmuran negeri mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk mereka apa? Kekuatan. Barakallahu fikum. Dan dilarang mereka untuk tetap dengan kekufuran dan kesyirikannya. Wallahul musta'an. Aini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.